cinta. Ku coba hapuskan rasa, rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Sekilas kau tampak layu jika kau.